Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik. Kemarin ya punya beberapa makna faedah dari adanya na'at, yaitu takhsisul man'ut kalau dia na'atnya ingkana nakiratan, taudihul man'ut ingkana ma'rifatan. Nah sekarang taudih ini berarti man'utnya ma'rifah, wa huwa raful ishtiraki al-lafdi fil ma'rifah fa qawluna ja'a zaidun muhtamalun lil 'alim wa ghairihi mimman syarakahu fi hadzal lafdi. Falamma wasafnahu bil alimi rafa'na hadzal ihtimala al hasila fi hadzal lafdi bisababil ishtiraki. Taib. Taib. Nah, taudih kalau nak man'utnya nakira ma'rifah, yaitu mengangkat atau menghilangkan adanya ishtirak, persekutuan, penggabungan lafaz ya dalam ma'rifah tadi. Misalkan kita katakan ja'a Zaidun, ya ini muhtamal. Ya, adanya kemungkinan Zaidun yang mana, yang alim atau yang jahil. Nah, yang lainnya yang mimman syarakahu fi hadzal lafzi, yang bisa sama-sama menyertai kalimat si Zaid dalam lafaz ini. Falamma wasafna, ketika kita sifati si Zaid ini bil alim, ya marja'a Zaidun al-alimu, maka kita mengangkat menghilangkan adanya kemungkinan yang lain ya yang bisa pada lafaz ini dengan sebab ishtirak. Wa qad yakhruju an-na'tu an hadzal asli, terkadang na'at keluar dari hukum asal ini. Hukum asal tadi apa? Taudih dan takhsis. Ya, taudih in kana al-man'ut ma'rifatan wa takhsis in kana al-man'ut nakiratan. Taib, fayufidu, maka memberikan faedah di sini imma ya, mujarradu madhil man'ut, ya hanya memberikan madah pujian bagi man'ut semata. Ay as-sana'u alaih, ya sanjungan bagi si man'ut, bibayani sifati kamalihi, dengan menjelaskan sifat kesempurnaannya. Jadi berarti ini bukan fungsinya untuk taudih atau takhsis, mujarradul madah. Ya. Taib, wa dzalika bi syarti ay yakuna al-man'utu ma'luman biduni na'ti. Dengan syarat man'utnya itu sudah diketahui. Ya, enggak perlu lagi kita berikan na'at supaya ditakhsis atau ditaudih, enggak perlu. Itu sudah diketahui. Ya, berarti ini maknanya bukan lagi taudih, tapi mujarradul madah. Ya, kamitsalil musannif ar-rahman ar-rahim na'tani li lafdzil jalalati. Ya, bismillah ar-rahman ar-rahim. Nah, ar-rahman na'at. Ya, ar-rahim na'at sani. Mana man'utnya? Lafadz jalalah. Ya, apakah butuh taudih? Enggak perlu. Untuk madah li gharadil madhi lillahi ta'ala. Li gharad, untuk tujuan memuji Allah semata. Wa mithlu dzalika jami'u sifatil bari. Ya, semisal ini ialah seluruh sifat-sifat Allah al-bari jalla wa ala. Nahu alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Lihat fatiri. Nah, fatiri na'at dari lafaz jalalah Allah. Ya. Taib. Dia majrur apa? Lafaz jalalah majrur, maka fatiri juga majrur. Lafaz jalalah ma'rifah, fatiris samawat juga ma'rifah, karena didofahkan pada isim ma'rifah. Taib. Apa fungsinya ini fatiris samawat? Apakah fatiris samawat itu untuk mentaudih? Enggak. Mujarradul madah. Ini yang pertama. Wa imma mujarradu zammil man'ut, atau kebalikannya, hanya untuk mencelak man'utnya. Bisyartil mutaqaddim, dengan syarat yang sama tadi. Syaratnya apa? Ayakunal man'ut ma'luman biduni na'ti. Itu tadi. Kamisalil musannifa inna lafza ar-rajim. Ya, a'udhu billahi minasyaitan ar-rajim. Ar-rajim lafad fa'il, itu maksudnya lafad maf'ul. Sama kayak kotil, maksudnya apa? Maktul. Ar-rajim berarti maknanya al-marjum, alladzi rujima, yang dirajam. Ya, ya. Baik, yang dirajam sering kita terjemahkan apa? Yang terkutuk, terlaknat. Mal'un. La'in, mal'un, ya. Mal'un. Baik, bir-rajim, bil-khafdi, dengan khafat. Na'tun li syaitani, dia na'at dari syaitan. Bima'na al-marjum. Al-marjum itu maknanya apa? Al-matrudu an rahmatillah, yang terusir dari rahmat Allah. Wa usifa syaitanu bidzalik, setan disifati dengan hal tersebut. Ya, kenapa? Laisa li ghoradi takhsisi wa tawdih, bukan untuk tujuan mentakhsis atau mentaudih. Bal li mujarradi dzammi. Ya, namun hanya untuk mencelaknya. La'anahullah. Ya. Ya, moga Allah melaknatnya. Ini yang kedua. Wa imma mujarradut tarahumi 'alal man'ut. Ya. Atau tarahum. Ya. Tujuannya hanya tarahum aja, mengasihi, merahmati, menyayangi yang disifati. Kamisal musannif, Allah marham 'abdaka al-miskina. Al-miskina na'at dari 'abdaka. Ya. Ya Allah rahmatilah hambamu ini yang miskin. Ya apa? Taudih? Bukan. Takhsis? Bukan. Apa? Mujarradut tarahum. Fa inna na'ta fi hadzal misali wa huwa al-miskin, ya. Na'at di contoh ini miskin. Laisal gharadu minhu takhsisahu. Tujuannya bukan untuk mentakhsis. Ya, karena ya pertama dia bukan nakirah, ya, takhsis kan untuk nakirah. Au tawdihahu, bukan untuk mentaudih, walaupun dia ma'rifah-ma'rifah. Au madhahu, bukan untuk memuji. Au dhammahu, mencela. Bal isti'tafu, atau bal isti'tafa, ya. Isti'tafun, ya. Kalau saya boleh memilih, balnya kan apa bal? Na'at, ya. Apa? Huruf atof. Ya. Isti'tofan. Ya. Karena kan dia maktubnya semua itu kemana? Ke khobar laisa, ya. Yang mansub. Tapi gak apa-apa. Dia khobar aja. Balhua, gitu. Balhua isti'tofun, gitu. Ya. Bal isti'tofun lisami'i alaih. Bahkan dia hanya apa? Isti'tof. Isti'tof itu apa sih? Hah? Minta dikasihani. Lisami, bagi yang mendengar. Ini kan si hamba yang lagi berdoa ini, dia tujukan doanya pada Rob. Ya, Rob mendengar. Allah marham abdakal miskina. Nah, ini isti'tof. Lisami alaih. Itu yang ketiga, kalau tujuannya untuk tarahum. Yang keempat, wa imma mujarradut tawqit. Ya, untuk mentaukid semata. Ya, kalau dibawakan oleh musannif contohnya apa? Tilka asyaratun kamilatun. Kamilah na'at dari asyarah. Baik. Ai taukidul makna alladhi ulima minal man'ut. Taukid makna yang diketahui dari man'ut. Kamisali al musannif, seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Ya, taukid makna. Wa nahu darabtu darbatan wahidatan. Ya, lihat, perhatikan. Wahidatan na'at dari darbatan yang maf'ul mutlak. Fa inna ma'nal na'ti mafhumun. Ya, makna na'at itu sudah diketahui. Ya. Dari lafaz asyarah dan darbah. Ya, makna na'at sudah diketahui. Tilka asyaratun, itulah 10 hari. Nah, udah diketahui. Kamilatun, nah, untuk mentaukid aja. 10 hari yang full. Nah, 10 hari full. Darabtu darbatan, itu udah diketahui. Darbah itu, ya. Darbatun, darbah, satu pukulan. Kalau dua, darbatan. Darabtuhu darbatain. Ya. Darab tuhu darbatan, itu udah diketahui darbatan, ini berarti satu kali pukulan. Ya, Wa faidatu dzikrihi, terus faedah penyebutannya wahidatan atau kamilatan di ayat apa? Taukidu dzalikal makna, untuk semakin mentakid. Ya. Kan tilka asyaratun kamilah, kamilah itu untuk menyatakan 10 hari itu full. Ya. Darbatan, terus ada wahidah, ya udah taukid, ya darbah itu sudah diketahui. Ya, darbah itu ya satu pukulan. Nah, wa imma ghairu dzalika mimma lam yadhkurhu al-musannifu, dan tujuan yang lainnya dari selain takhsis dan taudih dari hal-hal yang tidak disebutkan oleh musannif. Naam. Tsumma qala al-musannifu, wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti jaza fi na'ti al-itba' wal-qat'u. Ya. Nah, apabila ya man'utnya, ini di pelajaran antum belum diketahui ini, ya, di Al-Jurumiyah maupun di syarahnya kemarin Al-Mumti belum dipelajari ini. Yang tadi juga belum dipelajari ya? Belum. Nah, mutamimah itu saya lebih senang mutamimah pada qatar ya. Ya. Di mutamimah itu ada hal-hal yang enggak disebutkan di qatar. Tain. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti. Nah, apabila man'ut sudah diketahui tanpa ada na'at, jaza fi na'ti al-itba' wal qata'. Boleh pada pada na'at itba' mengikuti i'rab man'ut atau qata', beda. Nanti makanya ada na'at qata'. Ya. Tuh. Antum hafal surat Al-Ahzab ya? Eh? Wa mra'atuhu. Wah, perhatikan. Wa mra'atuhu, apa ya ayat selanjutnya? Hamalatu, apa hamalata? Hamalata, apa iratnya hamala? Na'at. Na'at dari mana? Imra'atuhu. Kenapa antum bacanya mansub? Yang ngikutin di Al-Quran mansub, ada harokat gitu kan. Nah, yang marwi, yang diriwayatkan kepada kita gitu. Nah sekarang itu jawaban orang yang gak belajar. Sekarang jawaban orang yang belajar. Nah, kenapa? I'rabnya apa? Nah, na'at, loh, kan bukannya mesti sama, gitu kan? I'rabnya, yang namanya na'at mengikuti man'ut. Fi'ih, ya, dari salah satu dari tiga hal, gitu ya. I'rabnya, lah itu gimana? Nah, itu na'at khata' namanya. Na'at khata', udah diputus. Ya. Taib. Wa ma'na al-khata' an tarfa'a an-na'ta 'ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin aw tansibi aw tansibahu bi fi'lin mahdhufin. Ya, makna khata' ialah anda marafa'kan na'at bahwa dia sebagai khabar dari mubtada mahdhuf, atau anda menasabkannya, anda nasabkan ya bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dihapus. Contoh alhamdulillah. Alhamdulillahi alhamidu. Boleh alhamidi, itu namanya itba'. Boleh qata'. Qata' berarti nanti alhamidu. Berarti dia ini antum marfu'kan bagi na'at dia sebagai khobar mubtada mahdhuf. Ya. Berarti takdirnya apa? Alhamdulillah huwa alhamidu. Kalau nasab, dia berarti nanti sebagai maf'ul alhamida. Dari fi'il mahdhuf, a'ni alhamida. Sama kalimat bismillah juga demikian. Bismillahi arrahmanu arrahimu. Arrahmana arrahima. Kalau arrahmani arrahim, itu berarti itba'. Ini dengan syarat kalau man'utnya ma'luman biduni na'ti. Ya. Taib. Wa ajaza fihi sibawaihi, sibawai membolehkan al-jarra 'alal itba' wa raf'a bi taqdiri huwa, huwa alhamidu. Wa nasba bi taqdiri amdahu. Boleh amdahu atau fi'il yang selaras ya. Kalau pada kasus alhamdulillah ya amdahu. Ya. Taib. Kalau bismillahi, a'ni ar-rahmana ar-rahim. Ar-rahima. Taib. Sudah? Wa idza taqarraratin nu'utu li wahidin. Nah, sekarang kalau nu'ut, nu'ut jamak dari na'at. Apabila na'at-na'at ini berulang li wahidin untuk satu man'ut, fa in kana al-man'ut ma'luman biduniha, kalau ternyata man'utnya itu sudah diketahui tanpa na'at-na'at tadi, jaza itba'uha kulliha. Boleh semua itba' wa qat'uha kulliha. Boleh semua dikotak semua. Atau boleh juga itba'ul ba'd wa qat'ul ba'di. Ya. Itba'nya sebagian, kotaknya sebagian. Bisyarti taqdimil mutba', dengan disyaratkan ya yang mutba' harus didahulukan. Ya. Wa illam yu'raf illa bi majmu'iha. Nah, seandainya si man'utnya itu enggak diketahui kecuali dengan ya, seluruhnya itu semua na'at-na'atnya tadi ya bi anihtaja ilaiha, dengan dia membutuhkan pada na'at-na'at tadi, wajaba itba'uha kulliha, maka na'atnya semua mesti itba' semua. Ini makna itba', makna qata' harus dipahami tadi ya. Ntar itba' aja belum tahu lagi, repot. Ya, kan tadi udah. Itba' itu ngikutin. Wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fiha, ada fi ma ada dzalikal ba'di li aujuhu as-salasatu. Nah, kalau jelas sebagiannya boleh, pada selainnya tadi, pada sebagian yang lain tadi ada tiga aujuh, tiga sisi i'rab tadi. Taib. Ini pembahasan terakhir di bab na'at. Ya. Qala. Ah, dibaca di sini. Ah. Mujahid. Ah, Mujahid bacanya. Ayo, tafadhal Mujahid. Qala syarih rahimah ta'ala qawluhu wa idha kana al-man'uta ma'luman ila akhir. Wa idha kana al-man'utu man'uta. Man'utu ila akhir. Al-man'utu imma an yakuna ma'luman biduni na'ti awla. Fa in kana ma'luman biduni hijaza fil na'ti wajhani. Tapi jelas ya, man'ut ya, man'ut itu kalau dia sudah diketahui tanpa na'at atau tidak. Nah, kalau dia diketahui tanpa na'at, maka boleh na'at itu ada dua sisi, yaitu itba' dan qata'. Terus ahaduhuma itba'uhu lima qablahu fil i'rabi wa hadha huwa al-aslu. Nah, yang pertama ini itba', mengikuti dalam i'rab. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asalnya. Terus asani qat'uhu amma qablahu fil i'rabi wa dhalika bi an ta'rifahu ala bener aja tuh. Tarfa'ahu bi an tarfa'ahu wa dhalika bi an tarfa'ahu ala annahu khabarun limubtada'in mahdufin wujuban au tansibahu ala annahu maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban. Nah, baik, perhatikan ya. Kalau qata' itu, qata' berarti kan secara bahasa memutus ya. Berarti diputus dari yang sebelumnya dalam urusan i'rab, dia enggak ada hubungan lagi. Ya. Yaitu Anda merofakkan body sebagai khobar dari mubtada mahdhuf. Kalau ketika Anda rofakkan berarti dia i'rabnya marfu'nya sebagai mubtada mahdhuf, khobar dari mubtada mahdhuf, yang mahdhuf itu wajib, atau Anda nasabkan dia sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf wujuban. Ya, semisal bismillahirrahmanirrahim bil jar fil rahman arrahim, ini berarti apa? Alal itba' wa huwa al aslu. Ya. Wa awwal nasbi, kalau nasab bismillahirrahmanirrahim bitaqdiri fi'lin mahdhufin, dengan kita takdirkan ada fi'il yang mahdhuf wujuban, takdiruhu amdahu ar-Rahman ar-Rahim. Waraf'i boleh juga dengan rafa, bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu bitakdiri mubtada'in mahdufin, ada mubtada yang mahduf, ay huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu, bismillahi huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu. Berarti ada tiga i'rab ya, kalau berdasarkan pembagian itba' dan qata'. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu yang kentara itu. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kan udah diketahui wa imra'ahnya itu tanpa ada na'atnya, hammalah. Hammalah itu sighah mubalaghah, wazan fa'al. Ya. Siapa namanya? Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Itu ma'ruf, ah. Ketika ayat itu turun, Ummu Jamil dan suaminya masih hidup. Ayat itu turun, Ummu Jamil dan suaminya, suami tercintanya dunia akhirat, berpasangan di neraka dan dunia, itu masih hidup. Ajib itu kan? Ajib itu. Ketika ayat itu turun, orang-orang Arab tahu ini ditujukan ke wa imra'atuhu, ya siapa lagi? Abu Lahab, istrinya cuma satu. Ummu Jamil. Ya, Abu Lahab itu enggak poligami. Yang poligami bapaknya, bapaknya istrinya lima. Abu Thalib. Abu Lahab dengan Abdullah bapaknya Rasulullah itu beda ibu. Paman-paman Nabi yang satu ibu dengan neneknya Rasulullah SAW. Paman Nabi maksudnya yang ibu mereka adalah neneknya Rasulullah itu cuma dua. Zubair enggak dikenal riwayatnya, satu lagi Abu Thalib. Zubair enggak dikenal riwayatnya, yang satu lagi apa? Abu Thalib. Abu Thalib itu satu ibu dan ayah dengan Abdullah. Ya, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Abbas lain ibu lagi. Hamzah lain ibu lagi. Nah, anaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya siapa ya? Lupa ya. Abdul Uzza. Abdul Uzza ya. Karena bapaknya kan kafir. Ya, Abdul Uzza. Abdul Uzza punya istri semata wayang. Kemanto gitulah. Statusnya bukan Abu Lahabnya. Ya, emang nggak ada tampang poligami deh. Nggak ada ya. Itu pun lama kayaknya ya. Nikah 47, umur 47. Wah. Antum ikut Imam Nawawi. Lama nggak dikanika dong antum. Imam Nawawi kan nggak nikah. Aduh, topik udah pesimis gitu antum. Kacau deh, mau ikut Imam Nawawi. Aduh. Nah, wa imra'atuhu hammalata al-hatab. Sang tukang bak itu si gomobala hammalah. Tukang bawa kayu bakar. Beda ya, pembawa kayu bakar dengan tukang bawa. Artinya memang tukang fitnah. Si Ummu Jamil ini. Nah, Allah sebutkan wa imra'atuhu hammalata. Ya, padahal imra'ah marfu ya. Ya. Wa imra'atuhu itu ma'tuf ke tabat sih ada ya. Ma'tuf ke mana? Bukan ma'tuf ya. Berarti wawunya waw ibtidaiyah. Ya, tabat yada abilah abi watab. Nah. Abi mudhofun ilaih dari yada. Atau juga bisa imra itu ma'tuf ke yad Abu Lahab. Tapi wawunya waw istiqnafiyah lah itu. Hammalatal hatab. Coba lihat di Irabul Quran juz 30. Surat Al-Lahab. Juz 30. Hah? Di atas mana? Nah, coba antum mirob deh begitu sekarang. Nah, ya, wa imra'atu hammalata. Nah, itu enggak perlu lagi disamakan. Kenapa? Karena sudah ma'rufah itu si imra'ahnya. Maka pakai qata, na'at qata. Terputus. Ya. Wa qad ajaza sibawaihi hadhihi thalathata al-aujuha. Sibawi membolehkan tiga aspek i'rab ini fi nahwi alhamdulillahi alhamidadidu. Al-Hamida, Al-Hamidu, Al-Hamidi. Baik. Lanjut lagi. Siapa tadi? Mujahid. Fa'in kanal man'utu la yu'lamu illa binna'ti wajabal itba'u wamtana'a al-qat'u. Nah, sekarang kalau man'ut itu enggak diketahui kecuali mesti dengan adanya na'at, maka wajib itba', enggak boleh qata'. Jadi enggak sembarangan ya. Dikit-kit ya Zaidun al-karimah aja. Nat kota. Alam lagu. Nat kota. Itu ada syaratnya. In kanal mat'ud la yu'lam illa binakti wajabal itba'. Wajib itba'. Ya. Baik, terus lanjut. Ayah, Jahid. Wa qawluhu wa idha taqarrarat an-nu'utu ila akhir. Ay anna nu'uta idza ta'addadat liwahid. Ulang yang benar ucapannya. Jangan belepotan ucapannya. Idza taqarrarat an-nu'utu ila akhir. Ay anna nu'uta idza ta'addadat liwahidin fala yakhlu al-man'uta. Al-man'utu fa'il dari yakhlu. Al-man'utu min thalathati ahwalin. Nah, perhatikan. Nah, apabila na'at-na'at itu berulang, yaitu bahwasanya na'at-na'at idza ta'addadat, apabila dia berbilang liwahidin untuk man'ut yang satu, maka yang namanya man'ut la yakhlu al-man'utu, maka man'ut itu enggak lepas dari tiga keadaan. Terus al-ula an yakuna ma'luman bidunha. Nah, ini yang pertama. Pasti itu man'ut itu sudah diketahui tanpa adanya na'at-na'at. Terus as-saniyatu alla yakuna ma'luman bidunha. Ah, bisa jadi juga dia enggak diketahui tanpa adanya na'at. Terus as-salisatu an yakuna ma'luman bi ba'dihha duna ba'din. Nah. Taib. Ba'din pakai tanwin. Tanwin iwat. Nah. Iwat anil isim, isim domir. Takdirnya ma'luman bi ba'diha duna ba'diha gitu. Itu sudah diketahui dengan sebagian na'at, tapi tidak diketahui dengan sebagian na'at yang lain. Fal halatu al-ula, terus fal halatu al-ula yajuzu fiha salasatu aujuhin. Nah, perhatikan, maka keadaan yang pertama yaitu yang man'ut itu sudah diketahui tanpa na'at, itu ada tiga. Ini tafsir lagi nih. Terus ahaduha itba'uha kulluha nahu ja'a Zaidun al-faqihu asy-sya'iru al-katibu bi raf'in nu'uti. Ah, yang pertama di itba' semua. Ini yang pertama ya. Kalau tanpa adanya nu'ut itu semua udah man'utnya udah diketahui. Ya, maka itba' semua. Kulluha ja'a Zaidun al-faqihu al-asy-sya'iru al-katibu dengan dirafakan si na'at. Terus athani qat'uha kulluha nahwu marartu bi Zaidin al-faqihu asy-sya'iru al-katibu. Terus bi raf'in nu'uti. Au nasbiha. Nasbiha qata' juga ya. Maratu bi Zaidin al-faqihu asy-sya'iru al-katiba. Terus asalitsu itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di al-akhir. Wa qat'ul ba'di al-akhiri. Ba'd yang mana nih? Akhir apa akhir? Akhir. Akhiri. Nah. Baik, yang akhir. Jadi itba' sebagian dan diqata' sebagian. Terus bi syarti taqdimin na'ti al-mutba'i. Nah, dengan syarat mesti dilakukan na'at yang diitba'. Na'at yang diitba'. Terus bidhammil mimi wa sukunit ta'i wa fathil ba'i. Baik, ini diberikan dobat oleh beliau dengan mimnya didomahkan. Ya, dia sebagai isim maf'ul. Sukun ta' dan fathah ba. Mutba', isim maf'ul yang diitba'. Jadi dengan syarat didahulukan na'at yang diitba' ya, ala na'ti al-maqtu'. Ya, daripada na'at yang di kotak. Diterjemahin ke Indonesia ribet ya. Ini harusnya ya gitulah ya, harus dipahami lah. Makanya kayak buku-buku gini sebaiknya memang nggak bisa diterjemahin. Diterjemahin malah bikin lama, jadi 110 pertemuan tuh. Ini aja 98. Nah. Bisa diterjemahin. Terjemahin itu yang iskal-iskal aja. Iskal. Yang iskal itu antum. Sama topik, mau kayak Imam Nawawi. Terus lanjut. Ala na'ti al-maktu'i nahwu marartu bi Zaidin al-faqihi asy-sya'ira al-katibu. Baik. Nah. Ini kaidah ini ngapalinnya sedikit ribet ini. Ya, kaidah yang ini. Tapi dengan ada yang mumarosah terbiasa itu akan terbiasa. Ini makanya mesti di murojaah. Ya, sering-sering dibaca bukunya. Terus lanjut. Bijari al-faqihi alal ittiba'i. Alal itba'. Alal itba'i. Wan nasbi asy-sya'ira wa raf'i al-katibu alal qat'i. Wa raf'i al-katibu alal qat'i. Baik. Nah, ini masal yang mansub marfu, ya jelas ini dia qata' ya. Namun syaratnya tadi apa? Yang qata' itu di terakhir. Yang itsba' di awal. Ini kalau kasus ta'addud pada nu'ud. Nah, terus gantian dibaca sini berikutnya. Siapa? Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala wa innama ishtaratu dzalika li annal innama ishtarat wa innama ishtarata dzalika wa innama diulang wa innama ishtarata usturita dipersyaratkan demikian wa innama ushturita dzalika li annal itba'a ba'da alqat'i la yajuzu lima fihi min alfasli bainan na'ti wal man'uti bi jumlatin ajnabiyatin. Ah, perhatikan nih. Kenapa dipersyaratkan demikian? Karena yang namanya itba' setelah qata'. Ya. Itba' dulu baru qata'. Jadi qata' duluan. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena kalau yang demikian itu lima fi minal fasl, berarti ada pemisah antara na'at dan man'ut dengan jumlah yang ajnabi. Kan yang namanya qata' itu berarti jumlah ajnabi. Kalau antum katakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu jumlah yang Arrahmanirrahim, kan dia sebagai khobar dari mubtada mahdhuf. Iya, berarti di huwa Arrahman. Bismillahirrahmana itu jumlah ajnabi dari bismillah. Ya, karena kalau antum i'rab bismillahi, misalkan antum mau minum. Ya, bismillahirrahmanirrahim, atau antum mau menulis kitab. Itu ajnabi itu Arrahman Arrahim. Kenapa? Karena jar majrur muta'alliq dengan fi'il mahdhuf. Ya. Yang sesuai dengan maqamnya apa? Kalau menulis kitab bismillah u'allifu. Ya, Arrahman amdahu atau a'ni Arrahmana Arrahima, itu berarti ajnabi. Nah, makanya harus didahulukan yang itba. Ngerti enggak sini? Ya. Ajnabi itu kan asing ya. Jadi jangan diterjemahkan asing. Artinya kalimat yang di luar ya, kalimat ini. Jangan diterjemahin asing tuh. Makanya kan enggak usah diterjemahin, Bu, ini. Udah langsung dipahami aja. Iskal. Tampang ente iskal tuh. Iskal. Terus lanjut. Au lamma fihi aulid. Talu. Saya mau belum ketemu mana tadi? Au lima fihi minar ruju'i ila syai'i ba'dal insirafi anhu. Ah, atau nanti kalau dia itba qata'nya didahulukan daripada itba, nanti akan kembali kepada sesuatu yang setelah selesai berpaling darinya. Ya, kan repot gini. Misalkan gini nih. Saya katakan tadi, misalkan ya. Nih. Tadi apa? Ya, elah ini mana sih? Ja'a, ini Zaidunnya ma'ruf nih tanpa ada man'utnya. Tadi apa? Al-faqihu ya. Apalagi tadi? Asyairu dan bla bla bla. Ini misalkan ya, saya katakan ini al-faqiha al-faqiha asyaira baru yang terakhir. Ya, tadi apa? Hah? Ya, al-katibu ke atau al-qa'imu ke. Nah, al-qa'imu baru itba' ke sini. Nah, ini kan ba'dal insirof nih kan. Nanti kata beliau tadi apa? Kok jadi beribet begini? Hah? Lihat. Hah? Lianna fihi minar rujuk. Nanti akan kembali nih ila syai' ba'dal insirof. Ini kan seakan-akan ini udah selesai nih. Ini udah insirof. Karena ini takdirnya udah jumlah yang lain. Ya. Al-faqiha, al-faqihu, huwa. Ini udah jumlah yang lain. Ajnabi. Nah, ada ini. Kok bisa kembali ke sini lagi setelah insirof? Berarti ini ada fasal pemisah. Tuh, enggak layak kan? Makanya mesti didahulukan itbar. Ngerti enggak sini? Nah, terus lanjut. Au lima fihi minal kusuri ba'dal kamali. Atau lima fihi minal kusur ba'dal kamal. Kalau didahulukan yang qata nanti ya akan mengakibatkan ada yang kurang. Setelah sempurna. Terus li annal qata'a ablagu fil ma'na al-muradi minal itba'i i'tibaran bitaktsiril jumali. Karena yang namanya qata' itu makna yang dimaksud itu lebih mendalam dibandingkan itba'. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab itu lebih mendalam maknanya. Tentang siapa yang dimaksud, karena memang udah jelas itu si Hamalat al-Hatab itu ya imro'ahnya Abi Lahab ya. I'tibaran bitaksiril jumal. Ini kalau di sini dijadikan acuan ini dengan memperbanyak jumlah. Artinya cukup dengan ini al-faqiha itu udah cukup dibandingkan kalau kita bikin lagi huwa al-faqihu misalkan ra'aitu Zaidan al-faqihu asyairu. Ini lebih bagus dibandingkan kita perbanyak jumlah huwa al-faqihu atau a'ni al-faqiha gitu. Ya kalau misalkan ja'a Zaidun al-faqiha asyairu al-katiba al-qa'ima. Terus lanjut wal halatu tsaniyatu yajibu fiha itba'uha kulluha lahu litanziliha minhu hina idin manzilata syai'i al-wahidi. Yang keadaan yang kedua ya. Yang keadaan yang kedua apa? Dia tidak diketahui tanpa na'atnya. Si man'utnya tanpa na'at-na'atnya yang banyak itu dia enggak diketahui. Maka wajib itba' semua. Kalau tanpa ada ke na'at-na'at itu si man'ut enggak diketahui. Itba' semua. Ya, untuk litanziliha minhu ma'hina idzin manzilata syai' al-wahidi. Untuk memposisikannya itu pada saat itu pada satu posisi, untuk satu ya manzilah kedudukan semuanya sesuatu hal tadi pada satu na'at. Satu man'ut. Suratuha wa suratuha an yakuna indaka arba'atun mimman yuqalu lahum Zaidun ahaduhum faqihun sya'irun wa thani sya'irun katibun wa thalithu katibun faqihun wa rabi'u faqihun sya'irun katibun fahada ar-rabi'u la yata'ayyanu min bayni thalathati illa bijami'in nu'uti. Surahnya gambarannya gimana? Anda ini memiliki empat. Misalkan dikatakan Zaidun, ada empat naatnya nih. Ya, Anda memiliki ada empat orang nih, di antaranya Zaidun yang mana? Yang faqihun syairun. Zaidun yang mana? Yang syairun katibun. Zaidun yang katibun faqihun dan syairun katibun. Oh, itu perhatikan tuh. Zaid yang faqih, syair satu. Syair katib. Nah. Katib faqih. Faqih syair. Nah. Ini empat orang inilah ya ta'ayyan, ini gak bisa ditentukan diantara tiga ini kecuali dengan semua naat-naatnya. Harus ditentukan semua naat-naatnya. Terus walhalatu thalithatu yajibu fiha itba'u ma yata'ayyanu bihi al-man'utu. Nah, yang halatu thalithah itu apa? Ayakuna ma'luman biba'diha duna ba'din. Sebagiannya aja. Dia bisa diketahui dengan sebagian naat, bukan dengan sebagian yang lain. Wajib itba' mana yang jelas itu untuk man'ut. Ya, mana yang jelas untuk man'ut diitba', enggak boleh qata. Terus wa yajuzu fiha ada dzalikal aujaha ats-tsalatsata. Fi ma ada dzalikal aujuhi ats-tsalatsati. Ya. Dan boleh pada selain yang tiga tadi. Terus suratuha suratuha kallati qablaha illa anna rabi'a zadun zada zada bisifatin rabi'atin wahia al-adabu mathalan fasara biha mutamayyizan an ghairihi fatakulu marartu bi zaidin al-adibi al-faqihi asy-sya'ira al-katibu bijarri al-adibi al-adibi wujuban wa jawazan wa jawazi ats-tsalatsati aujuhi fil baqi bi syarti taqdimin na'ti al-mutsba'i 'ala al-maqtu'i kama taqaddama wallahu a'lam. Surahnya seperti sebelumnya illa anna rabi'ah, namun yang keempat itu ditambah dengan sifat yang keempat ya, yaitu al-adab. Masalan misalkan pada naatnya adab ya, fasara biha mutamayyizan an ghairi, maka dia menjadi berbeda dengan yang lain. Misal antum katakan marartu bi zaidin al-adibi ya al-faqihi asy-sya'ira al-katibu, dengan dijarkan al-adib wujuban wajib. Ya. Wajawazi as-salasati ala wujuh. Sedangkan yang tiga yang lain al-faqih asy-sya'ira al-katibu itu boleh ya berbeda fil baqi bisyarti, dengan namun dengan syarat taqdimun na'ti al-mutba, wajib ditakdim na'at yang itba tadi ya, dia wajib alal maqtu daripada na'at-na'at yang qata kama taqaddama wallahu a'lam. Baik, berikutnya babul ataf besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.